Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan di rekaman ke-57 dari kitab Mulakhas Qawaidul Lughatil Arabiyyah di halaman 101. Melanjutkan pembahasan kita di catatan malhudhatun ya. Kathiran ma yakhtalitul amru baina hasbu bitaskin sin wa hasabu bi fathi sin wa hasbu bitaskin sin ma'naha kafa wa turabu wafaqan lima sabaqa syarhuha ya. Kebanyakan ya ada kesalahan antara hasbu itu dengan mensukunkan sin dengan hasabu ya dengan memfathahkan huruf sinnya. Adapun hasbu ya dengan mensukunkan sin maka maknanya adalah kafa yaitu cukup dan diirab sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya ya di pelajaran yang telah lalu. Amma hasabu bi fathis sini adapun hasabu dengan memfathahkan sin fahiya mustaqatun minal fi'li hasaba ay qaddara wa'adda ya. Adapun hasaba dengan difathahkan sin maka dia merupakan isim mustaq atau turunan dari fi'il hasaba. Hasaba ay maksudnya qaddara au adda yaitu menghitung ya. Atau sesuai kadar. Contohnya di kalimat adzanal muadzinu lis salati al-asri hasabat ya, hasaba tauqiti al-mahalli limadinatil qahirati. Ya muadzin itu mengemandangkan azan untuk salat asar sesuai dengan waktu ya di mana waktu kota Kairo itu ya berjalan ya. Jadi sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kadarnya. Ai ala asasi addahu wa hisabuhu. Ya maksudnya adalah sesuai dengan dasar perhitungannya. Maksudnya ya si muadzin itu mengumandangkan azan sesuai dengan waktu di kota Kairo. Wa takunu hasaba mansubatan 'ala adh-dharfiyyati dan ya hasaba itu mansub sebagai dzaraf ya. Selanjutnya ada qad yaktasibul mudhaful mudzakkaru minal mudhafi ilaihi al muannatsi at-ta'nitsi bi syarti an yakuna fil imkani ya fil imkani hudhifal mudhafu wal ibqa'u al mudhafi ilaihi maqamahu ya. Terkadang mudhaf mudzakkar yaitu mengambil ketaknisan dari mudhaf ilaihnya yang muannas dengan syarat disyaratin ya dengan syarat bahwa mudhafnya itu bisa dihapus kemudian mudhaf ilaihnya menempati posisi dari mudhafnya. Contoh mislu syubhu jumlati hiya kullu ibaratin. Syubhu jumlah adalah semua ungkapan titik-titik. Perhatikan syubhu ya. Syubhu wa huwa ismu mudzakkar. Ya syubhu itu ismun mudzakkar iktasabat ta'nisu ya minal mudhafi ilaihi. Akan tetapi dia menggunakan hiya ya. Menggunakan hiya yang mengambil dari keta'nisan atau keperempuan dari mudhaf ilaihnya itu al-jumlah. Ya kenapa ini diperbolehkan? Yaitu dengan syarat bahwa mudhafnya itu bisa dihapus. Jadi kita boleh apabila mudhafnya dihapus maka kita Katakan, jadi ketika mudhofnya dihapus bisa dikatakan ajumlatu ya hiya kullu ibarah. Ya. Contoh yang lain semisal kuti'at ba'du asabi'ihi, sebagian jari-jarinya itu terpotong. Ya. Ba'du ya wa huwa ismun mudzakkarun iktasaba ta'nisu minal mudhofi ilaihi asabi'ihi. Ba'du adalah isim mudzakkar yang mengambil, yang taknis yang mengambil dari mudhaf ilaihnya yaitu asabi'ihi. Jadi kalau dihapus mudhafnya dibaca kuti'at asabi'uhu. Ya, kurang lebih maknanya sama aja ya. Jadi intinya jarinya terpotong. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa boleh seperti ini yaitu mudhaf mudzakkar mengambil taknis dari mudhaf ilaihnya yang mu'annas dengan syarat mudhofnya bisa dihapus ya. Kemudian mudhof ilaihnya itu berganti posisi kepada posisi mudhofnya. Selanjutnya alha ya, yang e yahdhifu tanwinu minal mudhofi al-munawwani. Tanwin itu dihapus dari mudhof yang tanwin. Misal contohnya al-maridu syaridun. Orang sakit itu ya melantur ya. Al-maridu ya. Al-maridu syaridul bali. Bali, orang sakit itu keadaannya melantur ya. Hudhifat tanwinu minasyaridu li'annahu udhifa ilal bali. Ya, tanwin pada kata syaridun itu dihapus karena diidofatkan kepada albal ya. Selanjutnya tuhdafun nunu minal mudhafi idza kana musanna au jam'a mudzakkari saliman. Ya, dihapus nun dari mudhaf apabila musanna atau jam'a mudzakkar salim. Contohnya mislu Zahabtu ila wizarati ya, wizarotai ad-dakhiliyati wal kharijiyati. Aku pergi ke dua kementerian, kementerian ad-dakhiliyah dalam negeri dan kementerian al kharijiyah yaitu kementerian luar negeri. Ya wizarat ya wizarotai asruha ya asalnya itu wizarataini, dia musanna ya. Tapi karena dia disandarkan maka nunnya dihapus. Contoh yang lain hadara mudarrisu al-lughati, para guru bahasa itu telah hadir. Mudarrisu asruha mudarrisuna wal wawu huna alamatu raf'in wa laysat dhamiran ya. Walidha la taktubu ba'duha alifun. La tuktabu ba'daha alifun. Jadi mudarrisu asalnya adalah mudarrisuna. Sedangkan huruf wawu di sana itu wawu ya sebagai tanda marfu bukan wawu dhamir. Ya, oleh karena itu ya alifnya itu tidak ditulis ya setelahnya. Jadi tidak ditulis mudarrisu ada alifnya ya. Karena wawunya itu sebagai tanda rofa dan bukan domir. Kalau domir ada alifnya ditulis ya. Sekian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.